ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanul Fidin Azan wa Azzaqumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarahi Kitab Al-Tawahid karya Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Di kajian yang terdahulu telah kita sampaikan tentang pembahasan ilmu perbintangan, yang mana pada kesempatan yang telah berlalu kita telah menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang untuk 3 hikmah. Sebagaimana disebutkan dalam atsar dari Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala, salah seorang tabi'in, khalaq Allah hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang ini untuk 3 faedah, 3 hikmah, 3 tujuan. Yang pertama, zinatan lisama, ini sebagai bentuk, yakni hiasan bagi langit. Dan dalilnya dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima, walaqad zayyanas samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menciptakan langit dunia, ya, kami telah menghias langit dunia bimasabih, dengan misbah-misbah, lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang. Kemudian yang kedua, warujuman lisyayatin. Ini juga dalam surat Al-Mulk juga Allah menyatakan, walaqad zayyanas samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin. Sekaligus di situ dua hikmah disebutkan. Kami telah menciptakan hiasan bagi langit dengan bintang-bintang, dan juga kami jadikan bintang tersebut sebagai rujuman lisyayatin. Ini alat-alat untuk melempar syaitan. Kemudian yang ketiga, Qatadah menyatakan, wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda yang mana seseorang itu bisa berpetunjuk dengannya, maksudnya petunjuk arah. Apakah yang lainnya yang tentunya hal ini adalah perkara yang ilmiah, bukan perkara yang non ilmiah. Maksudnya bukan petunjuk ramalan nasib, bukan, sama sekali bukan. Oleh karena itu di sana ada khilaf para ulama tentang hukum mempelajari ilmu perbintangan dengan tujuan yang ketiga di sini. Ya. Sebagai alamat yuhtada biha. Kita akan sebutkan atsar dari para sahabat dan juga para ulama yang lain. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid. Di mana beliau menyatakan, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilal qamar. Wa lam yurakhas fihi Ibnu Uyainah. Dzakarahu harbun anhuma. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, beliau benci, maksudnya beliau tidak suka, makruh, yakni tidak suka untuk mempelajari manazilal qamar, yakni tempat-tempat bulan. Manazil yakni tempat-tempat munculnya bulan. Bulan itu punya manazil, manzilah-manzilah. Punya manazil ya. Qatadah memuji dengan perbuatan tersebut. Sebab Allah menyatakan wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim, dan rembulan kami telah takdirkan manazilah-manazilahnya, tempat-tempatnya, kemudian bulan itu akan kembali ke masa yang sebelumnya atau ke masa yang setelahnya sebagaimana tanda kurma yang sudah lapuk. Ya. Jadi awalnya itu sabit, kemudian agak besar, kemudian sampai bulat, bulat ini berkurang, berkurang, berkurang sampai habis lagi. Di manazilah. Beliau benci dengan perbuatan ini. Dan bahkan Ibnu Uyainah, beliau tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan dispensasi, tidak memberikan keringanan untuk mempelajari itu. Maksudnya tidak membolehkan sama sekali. Yang menyebutkan asar ini adalah Harb. Harb Al-Kirmani, salah satu muridnya Imam Muhammad radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Ini Harb ini, Harb Al-Kirmani ini, salah seorang ulama muridnya Imam Muhammad, menyebutkan dari keduanya tadi, Qatadah dan juga Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah. Warakasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq. Dan di sana juga ada ulama yang memberikan rukhsah, memberikan keringanan bolehnya mempelajari manzilah-manzilahnya bulan. Al-Imam Muhammad dan juga Imam Ishaq ibn Rahawai. Ini yang memberikan keringanan, ulama yang memberikan keringanan bolehnya mempelajari manazilah-manazilah bulan, peredaran-peredaran bulan. Ya. Tapi ulama yang lain juga mengharamkan, bahkan tidak memberikan keringanan untuk bolehnya mempelajari hal tersebut. Nah, Tarajim, yakni biografi tentang ulama-ulama tadi, Ibnu Uyainah, yakni maksudnya Sufyan Ibnu Uyainah, rahimahullah ta'ala. Harb, yakni Harbun Al-Kirmani min jillati ashabi Ahmad, diantara yang di muridnya Imam Ahmad yang mulia, termasuk diantara yakni muridnya Imam Ahmad yang senior. Ahmad ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, madhab yang keempat setelah Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah, Imam Dar al-Hijrah, apakah Imam Sunnah, Imam Sunnah ya. Kemudian yang keempat yaitu Ishaq, yakni Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai juga seorang ulama yang terkemuka pada zamannya. Manazilul qamar allati yanzilul qamaru fi kulli lailatin manzilatan minha wa hiya 28 manzilatan wa ma'rifatu dhalika tusamma bi 'ilmi at-tasyir. Manazilul qamar yani allati yanzilul qamaru fi kulli lailatin manzilatan minha, yang mana bulan itu berada di posisi itu setiap malamnya, menempati posisinya itu, yani tempat-tempat peredarannya, orbit bulan ya, kalau boleh kita katakan dengan orbit bulan, tempat-tempat peredaran bulan ini jumlahnya ada 28 manzilatan, jumlahnya itu ada 28 manzilah, 28 tempat peredaran bulan itu. Dan mengetahui hal itu dinamakan dengan ilmu tasyir, ilmu tentang peredaran bulan, ya, perjalanan bulan, peredaran bulan, orbit bulan. Wal ghadu min hadha siyaq, dan tujuan dari menyebutkan konteks ini, menyebutkan tentang khilaf para ulama tentang hal ini. Di sini tentunya bayan khilaf ulama fi hukmi ta'allumi manazil al-qamar alladhi huwa ilmu tasyir. الذي الغرض منه الاستدلال به على القبلة وأوقات الصلوات ومعرفة الفصول. Dalam asar tersebut tadi disebutkan penjelasan tentang khilaf para ulama tentang hukum mempelajari manzilah-manzilah rembulan yang dinamakan dengan ilmu tasyir, ilmu tentang peredaran bulan. Yang mana tujuan darinya adalah untuk istidlal, mengambil dalil, mengambil bukti. Dengan mengetahui manzilah-manzilahnya bulan itu, salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui mana arah kiblat, kapan waktu-waktu sholat, mengetahui musim-musim yang ada, kapan musim panas, kapan musim dingin, kapan musim gugur, kapan musim semi. Ya. Ini tujuannya itu untuk mengetahui hal ini. Kapan mulainya? Fa idza kana hada ikhtilafuhum fi hadha an-naw'i alladhi la mahdhura fi hasman lil madah li alla yatawassalu ila al-mamnu'. Fama baluka bimang'ihim min ta'allumi 'ilmi at-ta'thir alladhi huwa dhalalun wa khatarun. Dan apabila ada khilaf di antara mereka dalam jenis yang ini, padahal ini jenis yang la mahdhura fi, jenis yang tidak terlarang asalnya. Ya. Ini tentunya dalam rangka untuk mencegah hal-hal yang terlarang, agar supaya tidak sampai kepada hal yang terlarang. Mencegah hal-hal yang akan mengantarkan kepada perkara-perkara yang terlarang. Sehingga ada sebagian ulama yang melarang bahkan. Maka bagaimana dengan keadaanmu? Fama baluka bimar'ihim. Bagaimana pendapatmu tentang mereka berkaitan dengan ilmu perbintangan yang dilarang? Yang boleh saja sebagian ulama ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang melarang. Tentunya yang ilmu perbintangan yang dilarang berkaitan dengan ramalan nasib, zodiak dan juga yang lainnya, ini tentunya mereka itu akan lebih mengharamkannya lagi. Min ta'allumi 'ilmi at-ta'thir alladhi huwa dhalalun wa khatarun. Bagaimana pendapatmu tentang larangan mereka dari mempelajari ilmu ta'thir, ilmu tentang pengaruh rembulan? Orang yang lahir pada bulan Mei, tanggal sekian memiliki bulan Gemini. Bulan ini akan berpengaruh, orangnya itu akan seperti ini. Ini jelas yang dilarang. Huwa dhalalun wa khatarun, ini perkara yang sesat dan juga merupakan perkara yang berbahaya. Karena ini suatu hal yang yakni dilarang karena sama dengan orang yang menganggap dirinya itu mengetahui perkara gaib karena berkaitan dengan lamaran, berkaitan dengan ramalan, bukan lamaran, ramalan. Ya. Ini selesai. Kita para ulama tentang masalah mempelajari ilmu perbintangan. Yang jelas, ala kulli hal, kalau memang kita tidak ada hajat untuk mempelajari, tinggalkan. Tapi kalau memang kita ada hajat, maksudnya di suatu daerah tidak ada yang mengetahui hal tersebut, tentunya hal tersebut bahkan bisa menjadi fardu kifayah. Karena apa? Berkaitan dengan waktu sholat sekarang. Ya. Urusan waktu sholat, ilmu falak istilahnya, ilmu perbintangan. Kemudian waktu kapan dimulainya puasa. Ini kan harus ada mempelajari ilmu apa? Perbintangan, rembulan dan juga yang lainnya ya. Kapan dimulainya puasa? Kapan dimulainya berlebaran, kapan menentukan awal bulan, ini kan harus mempelajari ilmu falak ini. Ya, sehingga ini tentunya kalau tidak ada yang mempelajari satu pun, tentunya nanti akan ini tidak akan mengetahui waktu-waktu puasa, waktu-waktu sholat dimulainya dari perkara yang dibolehkan. Sehingga hal tersebut terkadang bisa menjadi perbuatan baik. Nah, kita lanjutkan di hadis yang terakhir dalam hal ini, dalam pembahasan kita kali ini. Dan di hadis terakhir ini bukan hanya berbicara tentang masalah ilmu perbintangan, tapi berbicara permasalahan yang lain yang Rasulullah larang. Termasuk salah satunya ilmu perbintangan, karena ini termasuk di antara ilmu sihir. Wa Nabi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhuluna al-jannata mudminul khamri wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihri. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihihi. Dari Abu Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan orang yang tidak akan masuk surga. Ini nas seperti ini banyak dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis. Dan tentunya kita harus membiarkan apa adanya. Cuman para ulama rahimahumullah ta'ala jami'an, ada yang menafsirkan tentang kalimat ini, ada yang menyatakan tidak akan masuk surga di awal kalinya. Maksudnya tidak akan masuk surga bukan untuk selama-lamanya, bukan. Kalau memang dia tidak berbuat syirik, tetap nanti seluruh umatnya Muhammad SAW di akhirnya juga akan masuk surga. Ini akidah, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi maksudnya tidak akan masuk surga di awal kalinya. Sebagaimana hadis yang sudah berlalu, ya, tidak akan, maksudnya nanti ada orang yang masuk surga, yakni ada 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab. Dan orang yang melakukan hal itu tidak termasuk dari mereka. Bisa jadi seperti itu. Ya. Ini banyak rasul dan ulama tentang masalah kalimat la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tapi bisa jadi memang diharamkan dari surga karena kekafiran. Ya. Kalau memang dia benar-benar meyakini akan halalnya sesuatu yang haram, kan jelas kafir ya. Berarti dia memang tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Bukan karena perbuatan itu, tapi karena keyakinan akidahnya yang kafir. Ada tiga golongan orang yang tidak akan masuk surga. Itu yang pertama, mudminul khamri, orang yang terus-menerus mengkonsumsi khamr, ya, pecandu minuman keras, yang tidak mau berhenti sampai matinya. Na'udzubillah. Meskipun ini bukan termasuk perbuatan kekafiran, karena ini termasuk dosa besar saja. Ya. Jadi dosa besar itu ada yang membuat seorang kafir, ada yang tidak membuat seorang kafir. Ya. Kalau dia masih meyakini khamr itu haram, meskipun dia masih melakukan, berarti belum kafir. Tapi kalau dia mengkonsumsi khamr, meskipun hanyalah sekali dalam hidupnya, dan dia menghalalkan khamr tersebut, jelas ini kafir. Karena kaitannya itu bukan dengan perbuatannya, tapi dengan akidahnya, dengan keyakinannya. Dia menghalalkan sesuatu yang haram. Ini kan bahaya seperti ini. Ya. Kalau dia mengkonsumsi dalam keadaan masih meyakini akan haramnya, tidak separah yang tadi. Ya, tidak separah yang tadi. Ya. Ini dikatakan mudminul khamri. Yang pertama, yang dikatakan syurga, yakni pecandu minuman keras. Kemudian yang kedua, waqati'ur rahim, dan memutuskan hubungan rahim. Hubungan ataukah silaturahim, memutuskan hubungan kekerabatan, memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang-orang yang masih memiliki hubungan rahim dengan dia. Dan yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir. Salah satu sihir adalah ilmu perbintangan, meyakini akan ramalan bintang. Ini juga termasuk di antara orang yang Rasul ancam tidak akan masuk surga. Ini riwayat Ahmad Ibnu Hibban fi sahihihi. Terjemah Nabi Musa. Biografi Abu Musa, yakni huwa Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais. Namanya Abdullah ibn Qais, punya kunyah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabiyun jalil masyhur. Beliau seorang sahabat yang mulia, yang terkenal. Beliau seorang yang terkenal dengan ibadahnya, terkenal dengan zuhudnya, terkenal dengan orang yang mengalah. Dengan bukti ketika terjadi perdamaian antara kubunya Muawiyah dengan kubunya Ali. Kubunya Muawiyah diwakili juru bicaranya itu adalah Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, adapun kubunya Ali diwakili oleh ini, sahabat yang mulia. Ini Abu Musa al-Asy'ari. Sempat ditipu. Kalau bahasa kita ditipu ya. Maksudnya sempat terkecoh. Karena dia itu seorang yang senantiasa berbaik sangka dengan saudaranya. Ketika diadakan perjanjian dengan siapa tadi? Kubunya Muawiyah diwakili oleh Amr bin Al-As, kubunya Ali diwakili oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa ini terkenal seorang yang alibadah, seorang yang sangat zuhud, seorang yang mengalah. Ternyata terkecoh dengan politiknya siapa tadi? Sahabat yang mulia satunya, Amr ibn Al-As. Di awalnya, ya sudah kalau gitu sekarang kita masing-masing pemimpin kita harus meletakkan jabatannya masing-masing. Tidak ada khalifah lagi. Dengan nanti kita tunjuk siapa khalifahnya. Abu Musa ngalah. Ya sudah kalau gitu kita sepakati. Makanya Abu Musa berdiri di hadapan kaum muslimin untuk menyatakan bahwasanya sekarang Ali sudah menurunkan jabatannya dari khalifah. Amr bin Al-As juga seperti itu, sama. Awalnya sama. Akhirnya, dan sekarang saya mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Kalah sudah. Ini politik. Pada zaman dulu juga sudah ada seperti itu. Memang sama-sama bukan penipu, tapi memang kita tahu bagaimana Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia ini, memang punya strategi di dalam memenangkan Muawiyah. Sementara Abu Musa, orang yang terkenal dengan sangat zuhudnya, sehingga dia pun tidak masalah. Ali pun tidak masalah. Kalau memang khalifah itu bukan dari keinginan Ali, tapi karena tunjukkan sahabat-sahabat yang lain, sudah masalah, Mengalah orangnya. Memang beliau memang tidak pernah berkeinginan di seorang khalifah. Cuma karena ditunjuk sebagai amanah, maka beliau pegang dengan sekuat tenaga. Tapi setelah terjadi seperti itu, maka ya, dari kubunya Muawiyah yang dimenangkan. Ini pada konflik, terjadinya konflik pada kaum muslimin, pada perang Siffin. Ini sedikit bagaimana gambaran bagaimana zuhudnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bagaimana mengalahnya beliau dan bagaimana sifat waraknya beliau, tidak mau jabatan. Ya. Banyak sekali contohnya. Ini salah satu keutamaan sahabat yang mulia ini. La yadkhul jannata dilanjutkan, la yadkhul jannata hadza min nususil wa'id allati tamarru kama ja'at. Ini termasuk di antara nas yang menunjukkan ancaman yang bias dan yang biarkan saja dia berjalan sebagaimana datang. Maksudnya memang seperti itu. Memang Rasul mengancam tidak akan masuk surga. Mutmin al-khamri, yani al-mudawamatu ala syurbiha hatta mata walam yatub. Jadi seorang yang terus-menerus mengkonsumsi minuman keras, meminum minuman keras, khamr, sampai mati dan belum bertaubat. Ini yang Rasul ancam tidak akan masuk surga. Kemudian qati'ur rahim, yani ay alladzi la yaqumu biwajibil qarabati. Ini orang yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap karib kerabatnya. Kita kaum muslimin dituntut untuk menyambung silaturahim. Menyambung orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Tapi orang yang diancam di sini adalah orang yang memutuskan tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai karib kerabat. Ya, ketika susah tidak mau membantu, tidak peduli dan juga yang lainnya. Ini terancam juga dengan hadis ini. Dan yang ketiga, wa musaddiqan bisihri, dan orang yang membenarkan sihir. Yani allani min anwa'ihi at-tanjim, yang termasuk di antara jenis ilmu sihir adalah ilmu perbintangan, ilmu nujum. Astronom, apa astrologi. Ya, astrologi. Ya. Kama marra fil hadis, bagaimana telah datang dalam hadis, telah berlalu dalam hadis, yani dari Abdullah bin Abbas, ya, man iqtabasa syu'batan min najum faqad iqtabasa syu'batan min as-sihr. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Jadi ilmu sihir ini ramalan perbintangan, ramalan nasib dengan perbintangan, ya, astrologi, zodiak dan juga yang lainnya, ini termasuk dari salah satu cabang ilmu sihir. Ketika seorang jadi membenarkannya, berarti mereka terancam dengan la yadkhuluna al-jannah, tidak akan masuk surga. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam ala wajhi at-tahdhir, ala wajhi at-tahdhir anna thalathatan min al-usah la yadkhuluna al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dengan bentuk tahdzir, peringatan, bahwasanya tiga golongan orang, tiga kemaksiatan ini akan menyebabkan seseorang tidak masuk surga. Anna thalathatan minal usah, bahwasanya ada tiga kemaksiatan yang menyebabkan seorang tidak akan masuk surga. Yang pertama, al-mudawamatu ala syurbil muskir. Yani orang yang terus-menerus meminum muskir, minuman yang memabukkan, yani khamr, min ayyi syai'in kana, dari jenis apapun minuman tersebut. Karena khamr itu bisa dibuat dari berbagai macam jenis. Dari air kelapa bisa, ya, yang sudah dilakukan proses. Anggur juga bisa, maka ada anggur, ya, ada anggur putih, anggur merah. Ya. Dari aren juga bisa. Ya. Macam-macam. Dari kurma pun bisa. Ya, dibuat minuman keras. Ya. Setelah mengalami berbagai macam cara, kemudian jadi minuman keras. Jadi jenis apapun tetap haram. Namanya minuman, kalau sudah dikatakan minuman yang memabukkan, sedikitnya maupun banyaknya haram. Kullu muskrin haram, kullu khamrin haram, wa kullu muskrin haram. Semua minuman yang memabukkan itu haram. Dan setiap yang memabukkan itu adalah khamr, ya. Wa kullu muskrin khamr. Azam yang kedua, yani alladhi la yaqumu biwajibil qarabati. Yani orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban kekerabatan, allati amarallahu bisilatiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyambung. Yang ketiga, adzalid, yani musaddiqun bisihri, yani orang yang membenarkan sihir, allazi yajma'u anwa'an katsiratan wa ashkalan muta'addidatan wa minha tanjim, membenarkan ilmu sihir. Yang mana banyak sekali jenis-jenisnya, banyak sekali keadaan-keadaannya bermacam-macam. Salah satunya adalah tanjin, ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu astrologi, ilmu zodiak. Ini semuanya hal. Munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi wa'idun, anna fihi wa'id musaddiqan bisihri. Wa minhu at-tanjim alladhi huwa mawdu' al-bab. Mawdu' al-bab. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat ancaman bagi orang yang membenarkan sihir. Dan dia termasuk dari sihir adalah at-tanjim, ilmu nujum, ilmu perbintangan, yang mana ini sedang menjadi pembahasan kita kali ini dalam bab ini. Ya. Ini yang disyahid adalah tentang masalah yang ketiga. Musaddiqun bisihri. Orang yang membenarkan sihir salah satunya adalah ilmu nujum. Meyakini tentang ramalan bintang. Dan juga yang lainnya. Ini juga termasuk orang yang terancam dengan lain khuluna jannah. Tidak akan masuk surga. Kita lanjutkan di ma yustafadu minal hadith. Faedah yang diambil dari hadith ini. Yang pertama, tahrimu tanjim wa annahu minal kabair. Liannahu dakhilun fis sihri alladhi la yadkhulul jannata man saddaqa bih. Haramnya ilmu nujum, ilmu perbintangan, ramalan bintang. Dan ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Karena ilmu sihir ini, yakni ilmu perbintangan ini, termasuk dalam ilmu sihir, yang mana orang yang membenarkannya itu diancam tidak masuk surga. La yadkhulul jannata man saddaqa bih. Orang yang membenarkannya itu diancam dengan tidak masuk surga. Ini yang pertama, faedahnya jelas. Kemudian yang kedua, yang ditahrimu syurbil khamri. Haramnya meminum khamr. Wal wa'idu syadid fi haqqi man mata wa lam yatub min syurbiha. Dan di sana juga ada ancaman yang keras bagi mereka, orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari minum khamr tersebut. Ini poin yang kedua. Juga jelas tentang haramnya khamr. Meskipun ada orang yang berdalil khamr itu ada manfaatnya. Dalam Al-Quran dikatakan wa manafi'u linnas. Allah menyatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Tapi Allah menyatakan wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan maisir, minuman keras dan perjudian. Minuman keras dan perjudian. Maka Allah katakan qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah pada keduanya itu, yaitu khamar dan perjudian, ada dosa yang besar dan juga ada beberapa manfaat, manafi', beberapa manfaat bagi manusia. Tapi Allah menyatakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini kan jelas ya. Cuma terkadang ada orang yang berdalil dengan ayat ini, berarti di sini dalam sebagian keadaan dibolehkan minuman keras. Tapi pendapat ini tertolak karena ayat ini sudah dimansuhkan dengan ayat yang setelahnya. Sudah dihapus dengan ayat yang setelahnya. Kita perlu tahu sejarah tentang pengharaman minuman keras. Minuman keras ini adalah minuman yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Sehingga kalau langsung turun ayat yang mengharamkan, ini akan memberatkan mereka. Ya. Di sebagian tempat juga ada yang seperti itu. Di daerah-daerah dingin biasanya minuman keras itu suatu hal yang biasa untuk menghangatkan badan katanya. Di daerah-daerah dingin itu, seperti di Manado, di mana itu, katanya minuman keras itu seperti kalau kita bertamu itu sudah disuguhi teh, kalau diikat ya kan. Bertamu ada teh, ada kopi. Di daerah sana juga seperti itu. Bertamu disuguhinya apa? Ya, sopi, dikatakan sopi. Atau kan disuguhinya ciu. Dalam bahasa Sukoharjo, ada jalan ciu, kan ciu. Ada suguhannya itu. Ini kan minuman yang biasa menurut mereka. Karena orang Arab pun pada waktu itu juga seperti itu. Sudah minuman yang biasa. Mereka biasa membuat, biasa mengkonsumsi. Sehingga kalau diturunkan dalil yang langsung mengharamkan akan memberatkan mereka. Maka Islam itu datang dalam keadaan tadrij, bertahap. Tidak langsung blek, haram, tidak. Tapi bertahap pada waktu itu. Sehingga turun ayat yang pertama ini, surat ini. Ini surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, seterusnya yang saya bacakan tadi. Ini yang pertama. Ayat ini dimansuhkan dengan ayat yang datang setelahnya. Berkaitan dengan khamr. Kalau tadi masih dikatakan manafi' linnas, ada sedikit manfaat bagi manusia, beberapa manfaat bagi manusia, kemudian di ayat selanjutnya yang turun menghapuskan, menasakhkan ayat yang sebelumnya tadi, yakni surat An-Nisa ayat yang ke-43. haramnya itu pada waktu tertentu saja. Ini pada waktu sholat. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Maksudnya mabuk dari minuman keras. Ya. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Haramnya di sini pada keadaan sholat saja. Jadi selain sholat itu boleh. Ya. Selama pengaruhnya sudah hilang, tidak mengapa. Ayat ini kembali dinasakan dengan ayat yang datang setelahnya. Ini surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-90 sampai 91. Ini ayat yang terakhir berkaitan dengan hukum khamr. Dan berhenti di sini. Dua ayat yang tadi dihapuskan. Meskipun lafadznya masih ada sampai sekarang, cuman hukumnya sudah mansukh dengan ayat yang ketiga di sini, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90 sampai 91. Ini sejarahnya seperti itu. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawatu wal-baghdha'u fil-khamri wal-maisir. Al-adawatu wal-baghdha'u fil-khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa nis-salah fahal antum munfahun. Ini dua ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, tidak lain khamr. Perhatikan minuman keras, maisir perjudian, wal-ansab menyembelih untuk berhala. Disejajarkan dengan apa? Kesyirikan. Wal azlam mengundi nasib dengan anak panah. Takhayyul juga termasuk kesyirikan. Empat hal ini Allah katakan rijsun, perbuatan yang najis, min amali syaitan, termasuk dari perbuatannya syaitan. Fajtanibu, jauhilah. Dikatakan najis, perbuatannya syaitan, perintah untuk menjauhi. Kemudian Allah juga ini tiga penguat. Ya, tiga penguat. Dikatakan najis, perbuatan syaitan, jauhilah. Ya. Kemudian Allah bahkan memberikan kabar gembira. La'allakum tuflihun, kalau kalian mau menjauhi hal tersebut, mudah-mudahan kalian itu mendapatkan kemenangan. Kemudian juga Allah juga menyebutkan innama yuridu syaitan, tidak lain syaitan itu menginginkan akan terjadi di antara kalian al-adawata wal baghdha. Permusuhan serta kebencian dalam khamr dan maisir, minuman keras dan perjudian. Dan ingin menghalangi kalian dari jalan Allah, dari berzikir kepada Allah, dari sholat, maka mengapa kalian tidak mau berhenti? Ini ayat yang terakhir berkaitan dengan khamr. Seperti itu. Jadi sekarang yang digunakan itu ayat yang terakhir di sini, Al-Maidah yang ke-91. Ayat yang ke-219 surat Al-Baqarah sudah mansukh, terhapus. An-Nisa ayat yang ke-43 tadi, yang diharamkan hanyalah ketika sholat saja, sudah mansukh, terhapus. Yang ditetapkan adalah ayat yang terakhir surat Al-Ma'idah. Ini ayat yang 90-91. Ini tentang sejarah pengharaman khamr, minuman keras. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga ini wujubu silatil qarabati wa tahrimu qati'atiha, wajibnya menyambung hubungan kekerabatan dan haramnya memutuskannya. Ini juga perkara yang jelas. Perkara yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk menyambung silaturrahim. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran serta mengancam bagi mereka orang-orang yang memutuskannya. Ya, di antara ayat yang menunjukkan akan ancaman ya, bagi mereka orang yang memutuskan silaturahim dan surat Ar-Ra'd. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayu shala." Wa yusiduna bil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah setelah perjanjian tersebut dikuatkan. Ini yang pertama yang dilarang. Kemudian yang kedua yang ini menjadi pembahasan kita, syahid pembahasan kita, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyu shala, dan memutuskan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Salah satu penafsirannya adalah memutuskan silaturahim. Ya, memutuskan wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyu shala, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, ini silaturahim salah satunya. Memutuskan silaturahim. Kemudian wa yusibul ardh, berbuat kerusakan di muka bumi. Allah menyatakan ulaika lahumul la'natu, bagi mereka laknat. Ya. Wa lahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat kembali yang jelek. Ini neraka Allah billah. Ar-Ra'd ayat yang ke-25. Ini ayat yang sangat jelas tentang ancaman bagi perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini, jadi memutuskan silaturahim. Bahkan Rasul menyatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ini serupa dengan hadis ini, tidak akan masuk surga ini orang yang melakukan pemutusan silaturahim. Oleh karena itu, menyambung silaturahim ini adalah amalan yang mulia. Kalau memutuskan perbuatan dosa besar, berarti menyambungnya itu adalah amalan yang besar pula. Amalan yang besar pula. Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan keutamaannya. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengan orang tersebut. Ya. Dalam hadis dari Abdurrahman ibn Auf, "Faman wasalaha wasaltuhu, faman qata'aha qata'tuhu." Barang siapa yang menyambung hubungan rahimnya, maka aku akan sambung dia. Tapi barang siapa yang memutuskan rahimnya, hubungan silaturahim, maka akan putuskan dia. Ini kan jelas ya? Kemudian juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul menyatakan tentang keutamaan menyambung silaturahim, ya. "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yusalahu fi athari falyasir rahimahu." Barang siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin untuk diluaskan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, Rasul menyatakan falyasir rahimahu, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahimnya. Ini kan jelas hadis yang menunjukkan akan keutamaan. Masih banyak lagi hadisnya yang tentunya hal ini yakni memberikan kepada kita pelajaran menyambung silaturahim ini adalah perbuatan yang amalan yang mulia. Sebaliknya memutuskan adalah merupakan perbuatan dosa yang besar. Jadi bukan cuma sunnah tapi ini wajib. Bukan cuma makruh tapi ini haram kalau memutuskan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wujubut takdzib. Di sini mungkin harakatnya salah. Wujubut takdzibi bisihri bi jami' anwa'ihi. Wajibnya untuk mendustakan sihir. Wajib untuk mendustakan sihir dengan seluruh jenisnya. Kita wajib untuk mendustakan. Kita wajib untuk tidak percaya dengan sihir. Ya, maksudnya tidak percaya dengan ramalan-ramalannya. Bukan maksudnya kita menafikan sihir itu tidak ada, bukan. Kalau sihir, kita harus yakin ini ada. Cuman kita tidak percaya dengan ramalan-ramalannya. Ya. Karena kalau tidak yakin dengan adanya sihir, tentunya ini menyelisih Al-Quran. Al-Quran juga menetapkan sihir itu ada. Kita cuma yakin sihir itu ada dan berbahaya, kita harus berubah lalu dari kejelekannya. Maka dalam surat yang sering kita baca, ya, min syarrin naffatsatil, gimana? Dalam surat apa? An-Nas atau Al-Falaq? Al-Falaq. Min syarrin naffatsatil fil 'uqad, ya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya naffatsat, para perempuan yang meniupkan sihir-sihir mereka di buhul-buhul yang mereka buat. Di sini menunjukkan sihir itu ada. Berarti kita diperintahkan untuk berlindung dari mereka. Maksudnya di sini takdzibus sihri, maksudnya mendustakan ramalan-ramalan yang dibuat dengan ilmu sihir. Jadi bukan kita tidak percaya dengan sihir, tidak, tapi percaya memang sihir itu ada dan kita wajib untuk berhati-hati darinya. Sehingga kita diperintahkan dalam surat Al-Falaq tadi untuk berlindung kepada Allah dari kejelekannya mereka. Ya, karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak percaya sampai nantang. Kalau memang sihir ada, silahkan sihir saya. Sama saja menantang Allah. Karena apa? Karena Allah perintahkan kita untuk berlindung dari kejelekannya mereka. Tapi ada orang yang seperti itu. Ya. Ada orang yang terlalu berani mengatakan di hadapan khalayak, kalau memang sihir itu ada, silahkan sihir saya. Ini kan bentuk kekurangan ajaran. Padahal sihir itu benar-benar ada. Maksudnya kita harus yakin, cuman kita tidak harus dustakan akan ramalan-ramalannya. Kalau ada ramalan dengan perbintangan, si fulan lahir demikian dan demikian akan seperti ini, harus kita dustakan yang seperti itu. Berkaitan dengan ilmu jin, ilmu ramalan, harus kita dustakan. Ini maksudnya dari poin yang keempat, yang sampai kita itu salah dibilang mengartikannya. Dan ini selesai dari pembahasan babu at-tanjim, yakni babu majah fit tanjim, bab tentang dalil yang datang berkaitan dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan. Untuk bab majah fil istisqa bil anwa, insyaallah kita lanjutkan perkenaan insyaallah.